Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah mempelajari tentang posisi imam. Posisi imam barakallahu fikum, baik makmumnya satu orang atau lebih, ataupun juga posisi dari jamaah khusus kaum nisa. Walhamdulillah. Pembahasan berikutnya adalah al-mas'alatul khamisah, halaman 84. Ma yatahammaluhul imamu anil ma'mum. Apa saja yang ditanggung oleh imam dari makmumnya? Apa saja yang ditanggung oleh imam dari makmumnya? Maksudnya bagaimana? Yaitu perbuatan-perbuatan yang mana di dalam sholat berjamaah cukup dilakukan oleh imam, dan apa yang dilakukan oleh imam tersebut mewakili barakallahu fikum, mewakili dari makmumnya. Qala yatahammalul imamu anil ma'mumi al-qira'atu fi sholatil jahriyah. Imam menanggung dari makmum bacaan di dalam sholat jahriyah. Imam menanggung dari makmum bacaan pada sholat jahriyah, pada sholat yang suaranya dikeraskan. Li hadithi Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan hadis Abu Hurairah marfu'an, wa idza qara'a fa ansitu, dan apabila dia membaca yaitu imam, maka hendaknya dia diam. Wa liqouli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan dari imam adalah bacaan juga bagi dia, bagi makmum. Amma fi sirriyah fa innal imam la yatahammalu qira'atul fatihati anil makmum. Adapun di dalam salat sir, salat yang suaranya dipelankan, maka imam tidak menanggung bacaan al-fatihah dari makmumnya. Maksudnya barakallahu fikum, maksud dari yang tertulis di dalam kitab ini, makmum juga diharuskan membaca surat al-fatihah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pembahasan ini terkhusus dalam bacaan, terkhusus dalam bacaan imam dan makmum, maka perlu dirinci di sini. Yang pertama adalah selain al-fatihah, yaitu surat barakallahu fikum yang dibaca setelah al-fatihah, maka di dalam sholat al-jahriyah makmum tidak membacanya, dan diharuskan bagi dia untuk mendengar bacaan dari imam. Adapun pada bacaan al-fatihah, barakallahu fikum, sudah kita sebutkan sebelumnya pembahasan tentang bacaan al-fatihah, apakah makmum diwajibkan juga atau tidak membaca Al-Fatihah pada salat Al-Jahriyah. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini ada beberapa madhab, ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Sebelumnya, sebelum kita bahas terkhusus pada surat Al-Fatihah, secara global membaca Al-Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaat sebagai rukun yang menentukan sahnya sholat. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Secara global hukum membaca Al-Fatihah itu wajib pada setiap sholat. Dalilnya adalah hadits Ubadah bin Shamit, Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Barakallahu fikum, hadits dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam riwayat lain dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, la tujzi salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang mana dia tidak membaca padanya Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Dan berkata Al-Imam, dan disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan man shalla dari hadits Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Barang siapa yang salat yang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu adalah khidaj. Apa itu khidaj? Barakallahu fikum. Naam, tidak sempurna. Makna khidaj adalah tidak sempurna. Dan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami biasa, ya Abu Hurairah, inna nakunu wara al-imam. Faqala ikra biha fi nafsik. Sesungguhnya kami biasa sholat di belakang imam. Maksudnya apa yang kami lakukan ketika sholat di belakang imam? Maka Abu Hurairah mengatakan ikra biha fi nafsik. Bacalah Al-Fatihah tersebut naam di dalam dirimu. Maksudnya secara berbisik, pelan. Barakallahu fikum. Dan bahkan Al-Fatihah ini dikatakan oleh banyak dari ulama bahwa dia termasuk dari rukun salat. Barakallahu fikum. Namun seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama, walaupun sudah pernah kita sebutkan, tidak mengapa dalam rangka murojaah, yaitu pendapat yang pertama terkhusus di dalam sholat jamaah jahriyah. Dalam sholat jahriyah, apakah yang membaca Al-Fatihah itu mutlak hukumnya, yakni wajib bagi imam dan makmum, atau hanya diwajibkan kepada imam saja dan makmum mengikuti bacaan dari imam, mencukupi dengan bacaan imam. Di sini ada beberapa pendapat, di antaranya adalah yusra' lil ma'mum an yaqra' al-fatihah. Disyariatkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah pada saat imam membaca secara sir. Barakallahu fikum. Begitu pula pada salat jahriyah. Begitu pula pada salat jahriyah. Naam. Barakallahu fikum. Diwajibkan secara mutlak makmum dan imam. Ini pendapat yang pertama. Makmum dan imam diwajibkan secara mutlak untuk membaca Al-Fatihah, baik pada salat sir ataupun salat jahriyah. Naam. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Adapun yang lainnya dari kalangan para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa tidak diwajibkan bagi makmum, terkhusus pada salat jahriyah, pada salat jahriyah untuk membaca Al-Fatihah, karena mencukupi dengan bacaan imam. Hal ini mereka berdalilkan dengan dalil sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, maka nalahu imamun faqiraatuhu lahu qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya adalah bacaan bagi makmum tersebut. Barakallahu fikum. Dan juga dalil yang sudah kita sebutkan tadi, naam, barakallahu fikum, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Naam. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Maka dengarkanlah dan diamlah. Dan dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ayat ini adalah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ketika sholat. Ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa maksud dari ayat ini adalah dalam sholat, yakni wajib bagi makmum diam untuk menyimak bacaan imamnya pada sholat jamaah. Barakallahu fikum. Dan juga riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang mengikuti bacaan imam. Kemudian Nabi mengatakan, jangan kalian ulangi kecuali surat Al-Fatihah. Kemudian berlanjut, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk tidak membaca sama sekali walaupun surat Al-Fatihah. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama yang lain bahwa yang terakhir, potongan kalimat yang terakhir, bahwa para sahabat tidak membaca di belakang Rasul surat Al-Fatihah pada sholat jahriyah, itu adalah perkataan Abu, barakallahu fikum, bukan perkataan Abu Hurairah. Akan tetapi rawi disebutkan yaitu Al-Imam Az-Zuhri, bukan Abu Hurairah. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah sendiri sebelumnya sudah, barakallahu fikum, berfatwa. Sebelumnya sudah berfatwa, nam, ketika beliau ditanya, apa yang kami lakukan kalau kami sholat di belakang imam, apakah kami membacanya atau tidak? Abu Hurairah mengatakan, ikra' fi nafsik, bacalah dengan pelan, bacalah dengan pelan. Barakallahu fikum. Ini fatwa dari Abu Hurairah. Sehingga tidak mungkin beliau meriwayatkan lafaz tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau berfatwa dengan fatwa seperti ini. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama muhaddisin bahwa potongan kalimat bahwa para sahabat berhenti membaca Al-Fatihah. Setelah itu bukan perkataan dari Abu Hurairah, akan tetapi perkataan dari Al-Imam Az-Zuhri. Sehingga oleh karena itu, wallahu ta'ala alam bisawab, banyak para ulama yang merajihkan bahwa membaca Al-Fatihah diwajibkan bagi makmum, bagi imam dan makmum secara mutlak, baik sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah, ataupun ketika dia sholat sendiri. Barakallahu fikum. Dikarenakan keumuman hadits la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, dan juga penjelasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana barakallahu fikum dialah yang meriwayatkan hadits, dialah yang meriwayatkan hadits tentang diwajibkannya membaca Al-Fatihah di dalam salat. Beliau mengatakan ikra' biha fi nafsik, bacalah secara pelan. Naam. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya adalah semua bacaan ditanggung oleh imam dari makmumnya kecuali bacaan Al-Fatihah. Al-mas'alatus sadisah, musabaqatul imam, mendahului imam. La yajuzu lil ma'mum musabaqatu imamihi, tidak diperbolehkan bagi makmum untuk mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuhu. Barang siapa yang melakukan takbiratul ihram, ahrama maksudnya adalah takbiratul ihram. Barang siapa yang melakukan takbiratul ihram sebelum imamnya, maka salatnya belum, barakallahu fikum, salatnya belum terbuka, belum terlaksana. Belum terlaksana, belum sah. Orang yang melakukan takbiratul ihram sebelum imamnya, maka salatnya itu belum dimulai. Berarti dia belum masuk di dalam sholat. Dia belum masuk di dalam sholat. Li'anna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi. Karena syarat dari takbiratul ihram tersebut, dia harus melakukannya setelah imamnya. Harus melakukannya setelah imamnya. Wa 'alal ma'mumi an yashra' fi af'ali shalah ba'da imamihi. Maka diharuskan bagi makmum untuk memulai salatnya, memulai dalam gerakan-gerakan salat setelah imamnya. Ini yang wajib. Kenapa demikian? Hal ini berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila dia rukuk maka rukuklah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila dia rukuk maka rukuklah, dan apabila dia mengatakan sami'allahu liman hamidah maka katakanlah Rabbana walakal hamd, dan apabila dia sujud maka sujudlah. Barakallahu fikum. Fa in wafaqahu fiha aw fis salami kariha li mukhalafatihi as-sunnata. Dan apabila dia menyamai gerakan imam, dia bertakbir gerakannya sama dengan imam, mulai dari barakallahu fikum gerakan tubuhnya ataupun bacaannya bersamaan dengan imam, maka yang seperti ini hukumnya makruh. Kenapa demikian? Dikarenakan menyelisihi sunnah. Walam tufsid sholatahu, akan tetapi sholatnya tidak rusak. li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukni, karena dia bersama dengan imam dalam sebuah rukun. Dia bersama dengan imam dalam sebuah rukun, dalam takbiratul ihram, dalam ruku dan sujud, gerakannya sama. Nah, dia turun bersama dengan imam, bangkit bersama dengan imam. Hukumnya makruh sebagaimana yang dikatakan di sini. Wa in sabaqahu haram hurima. Wa in sabaqahu hurima. Akan tetapi kalau dia mendahului imam, maka perbuatan ini haram. Bukan tidak boleh lagi, haram. Dan sehingga oleh karena itu pelakunya berdosa. Dikarenakan Nabi mengatakan, la tasbikuni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyam. Jangan engkau mendahului saya dalam gerakan ruku' dan juga dalam sujud dan juga dalam berdiri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa nahyu yaqtadi tahrim, dan larangan, barakallahu fikum, konsekuensinya dalam setiap larangan itu hukumnya adalah haram, pengharaman, perbuatan tersebut menjadi haram. Wa Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah marfu'an, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut? Akankah dia tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, akankah dia tidak takut dari, yaitu Allah Subhanahu wa taala merubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai. Akankah dia tidak takut? Apakah dia tidak takut dengan dirubahnya kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala himar? Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Dalam pembahasan yang keenam ini, minimalnya di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah musabaqatul imam dan muwafaqatul imam. Mendahului gerakan imam, itu yang pertama. Dan bersamaan di dalam gerakan bersama imam. Dijelaskan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Naam. Beliau mengatakan, ketika beliau mensyarah perkataan dari al-muallif, ayyajibu alaihi an yarji'a liya'tiya biha ba'dahu wa innama wajaba alaihi ruju' min ajlil mutaba'ah li'annahu idza raja'a ata bihi ba'da imamihi wa hadzal ruku' aw as-sujud al-hasil qabla ruku'il imam aw sujudihi ghairu mu'ta'din bihi syar'an. Naam. Jadi orang yang melakukan gerakan sujud atau ruku' sebelum imam, maka kalau seandainya dia ingat, maka dia harus kembali pada gerakan semula. Misalnya kalau dia mendahului imam pada gerakan ruku', maka dia harus balik lagi berdiri. Naam. Kenapa demikian? Karena ruku' dan sujud yang terjadi tersebut bukan pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Karena dia melakukan sebelum imam, berarti bukan pada tempatnya atau bukan pada waktunya. Waktunya adalah setelah imam, karena Nabi mengatakan idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Fa idza raka'a qablahu aw sajada ba'dahu faqad ata bihi fi ghairi mawdi'ihi. Sehingga oleh karena itu, apabila dia rukuk dan sujud sebelum imam, barakallahu fikum, maka dia telah melakukan gerakan-gerakan tersebut bukan pada tempatnya. Fayakunu mulgha, sehingga gerakan-gerakan tersebut tidak dianggap. Gerakan-gerakan tersebut tidak dianggap karena bukan pada tempatnya. Nah, seperti orang sholat sebelum waktunya masuk, Naam. Tentu tidak sah. Dan ini tidak dianggap. Wa li hadza aujabna 'alaihi ar-ruju' li ya'ti bihi ba'da al-imam. Sehingga oleh karena itu kami haruskan baginya untuk kembali pada gerakan semula supaya dia bisa melakukannya setelah imam. Nah, misalnya dia sudah kadung ruku sebelum imam, maka wajib bagi dia. Kalau perbuatan ini dilakukan, barakallahu fikum, maka wajib bagi dia untuk kembali pada gerakan semula. Nah, dalilnya adalah Nabi mengatakan dalam hadis, la tarka'u hatta yarka' wa la tasjudu hatta yasjud. Janganlah kalian ruku sampai imam itu ruku, dan jangan pula kalian sujud sampai imam itu sujud. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian beliau mengatakan, wal aslu fin nahyi at-tahrim. Ballau qala qailun. Hukum asal dari larangan, sebuah larangan, konsekuensi hukum dari sebuah larangan adalah at-tahrim, pengharaman perbuatan yang dilarang tersebut. Definisi perbuatan yang haram dalam usul fikih yaitu yang naam pelakunya mendapatkan iqab. Ini perbuatan haram. Pelakunya mendapatkan iqab, hukuman. Jadi larangan tersebut yaqtadi at-tahrim, menjadikan hukumnya haram. Dan terkhusus pada bab ini mendahului gerakan imam, ballau qala qailun. Bahkan kalau seandainya ada yang mengatakan innahu min kabairiz dzunub lam yub'id. Bahkan kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa perbuatan ini mendahului gerakan imam adalah termasuk dari dosa-dosa besar, enggak terlalu jauh pernyataan ini. Dikarenakan Nabi mengatakan seperti yang kita sebutkan tadi, amayakhsyal ladzi yarfa'u ra'sahu, apakah seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut dari dirubahnya kepalanya oleh Allah menjadi kepala himar. Nah, ini adalah ancaman wa'id. Wa hadza wa'id, kata Syekh. Ini adalah ancaman wal wa'id min alamati kauniz dzanbi min kabairiz dzunub. Setiap ancaman dari larangan-larangan termasuk dari kabairiz dzunub. Jadi kalau antum ingin mengetahui apakah perbuatan ini termasuk dari kabirah, dosa besar atau dosa kecil, maka salah satu ciri dan tanda dari dosa besar itu adalah larangannya disertai dengan wa'id, dengan ancaman. Larangannya disertai dengan ancaman. Barakallahu fikum. Seperti tidak istinja setelah baul. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi mengatakan diriwayatkan bahwa Nabi melewati dua buah kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa pemilik kuburan, dua kuburan sedang diazab. Yu'adzabani. Wama yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah mereka itu diazab dalam urusan besar menurut anggapan dia. Nah, padahal itu adalah urusan besar di dalam agama ini. Kemudian Nabi mengatakan bahwa salah satunya, naam la yastanzihu minal baul, tidak, naam barakallahu fikum, tidak istinja setelah baul, setelah buang hajat. Kemudian yang kedua, yamshi bin namimah, suka melakukan adu domba. Nah, ini ada ancaman, yaitu diazab di dalam kuburan. Azab kubur, mendapatkan azab kubur, ini juga termasuk dari tanda-tanda dari dosa besar. Wa ala hadza fanaqul. Maka oleh karena ini kita mengatakan, inna hadza ar-rajula fa'ala kabiratan min kabairiz dzunub al-mutawa'id 'alaiha bi an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Bahwa orang ini telah melakukan dosa besar yang mana pelakunya mendapatkan ancaman berupa dirubahnya kepalanya oleh Allah menjadi kepala himar. Barakallahu fikum. Ini adalah pendapat yang pertama. Saya ulangi, pendapat yang pertama ini dia melakukan musabaqatul imam, mendahului gerakan imam, sengaja atau tidak sengaja. Enam, dia melakukannya sengaja, maka dia mendapatkan ancaman ini. Adapun keharusan bagi orang yang melakukan gerakan musabaqatul imam, apa yang diharuskan bagi dia? Kalau dia melakukannya karena sengaja atau tidak sengaja, maka diwajibkan bagi dia untuk barakallahu fikum kembali kepada posisi semula. Kalau kita membahas secara hukumnya, kalau dilakukan secara sengaja, maka itu haram dan termasuk dari dosa besar. Namun pembahasan kita sekarang adalah apa yang harus dilakukan kalau sudah kadung dia mendahului imam. Apabila dia melakukannya sengaja dan tidak sengaja, sengaja dia mendahului imam, maka dia berdosa. Kalau dia melakukannya tidak sengaja, lupa atau bagaimana, tentunya dia tidak berdosa. Akan tetapi dua-duanya, baik sengaja atau tidak sengaja, apabila dia sudah tahu, maka diwajibkan bagi dia untuk kembali pada posisi sebelumnya. Misalnya dia sujud mendahului imam, sengaja atau tidak sengaja, maka diwajibkan bagi dia untuk berdiri kembali. Ini pendapat yang pertama. Kalau secara hukum, kalau dilakukan sengaja, tidak ada perbedaan dalam hal ini secara hukum, bahwa hukumnya haram dan pelakunya telah melakukan dosa besar. Adapun apa keharusan dia setelah dia melakukan perbuatan tersebut? Pendapat yang pertama mengatakan sengaja atau tidak sengaja dia melakukan perbuatan tersebut, maka ketika dia sudah menyadarinya, maka diwajibkan bagi dia untuk kembali pada posisi semula. Misalnya dia sujud, ternyata imamnya belum sujud dan dia baru sadar, atau dia sengaja melakukannya, maka wajib bagi dia untuk mengulang kembali pada posisi semula, dan sholat mereka tetap sah, sholatnya dia tetap sah. Adapun pendapat yang kedua, annahu idza raka'a aw sajada qabla imamihi amidan fa shalatuhu batilah. Apabila dia ruku' atau sujud sebelum imamnya, sengaja melakukannya, sengaja mendahului imam, maka salatnya batal. Naam. Kalau pendapat yang pertama tadi, sengaja atau tidak sengaja, barakallahu fikum, maka diharuskan bagi dia untuk kembali. Dan kalau dia sengaja, terus mengulang dan tidak kembali, maka sholatnya batal. Kalau dia melakukannya karena sengaja. Lah ini pendapat yang kedua. Kalau dia melakukannya sengaja mendahului imam, maka sholatnya itu batal dan tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengulang kembali pada posisi semula. Kalau pendapat yang pertama tadi, ada kesempatan bagi dia, kalau ingin sholatnya tetap sah, maka wajib bagi dia untuk mengulang pada posisi semula. Barakallahu fikum. Sawa'un raja'a atabihi ba'dal imam amla li'annahu fa'ala mahzuran fis sholat. Sama saja apakah dia mengulang kembali gerakan tersebut atau tidak, maka tetap sholatnya batal karena dia melakukan larangan dengan sengaja. wal qa'idah, dalam sebuah qa'idah, anna fi'lal mahzuri amdan fil ibadah yujibu butlanaha. Dalam sebuah qa'idah disebutkan bahwa melakukan perbuatan terlarang sengaja di dalam sebuah ibadah maka menjadikan perbuatan ibadah tersebut menjadi batal. Nah, barakallahu fikum. Dia sengaja berbicara di dalam sholat, padahal itu dilarang, maka sholatnya batal. Dia sengaja minum di dalam sholat, maka sholatnya batal. Barakallahu fikum. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sebuah ibadah, yang mana di dalam sebuah kaidah dikatakan bahwasanya fi'lal mahdzur, melakukan perbuatan yang terlarang dalam sebuah ibadah, konsekuensinya adalah membatalkan ibadah yang dilakukan tersebut. Wa hadzal qawlu huwa sahih. Pendapat ini pendapat yang benar. Nah, wa huwa alladhi yabtadi kalamul imami Ahmad rahimahullah. Inilah barakallahu fikum yang dipahami dari ucapan al-imam Ahmad rahimahullah. Inilah yang dipahami dari ucapan al-imam Ahmad rahimahullah, yang mana beliau mengatakan kaifa naqul salatuhu sahiha wa huwa athimun. Bagaimana mungkin kita mengatakan salatnya itu sah tapi dia berdosa? Kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan barakallahu fikum, kalau dia melakukan gerakan musabaqatul imam barakallahu fikum sengaja, kemudian setelah itu dia balik lagi pada posisi semula, pendapat yang pertama tadi dia mengatakan dia berdosa tapi sholatnya sah kalau dia mengulang kembali gerakan tersebut. Tapi kalau dia terus pada gerakannya maka sholatnya batal. Tidak mengulang pada posisi pertama maka sholatnya batal. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kalau perbuatan tersebut dilakukan sengaja, entah dia itu mengulang kembali gerakan tersebut atau tidak, maka sholatnya batal. Dan pendapat kedua ini membantah pendapat yang pertama dengan mengatakan bagaimana mungkin kita mengatakan sholatnya sah tapi dia berdosa. Barakallahu fikum. Yang mana menurut pendapat yang pertama tadi, dia mendahului gerakan imam, kemudian dia kembali pada gerakan semula, barakallahu fikum, sholatnya sah tapi dia berdosa. Nah, sholatnya sah tapi dia berdosa. Berdosa karena apa? Mendahului imam karena sengaja. Sengaja mendahului gerakan imam. Dikatakan oleh Imam Ahmad, dan ini pendapat yang kedua, bahwa bagaimana mungkin dikatakan sholatnya sah tapi dia berdosa. 6. Seperti berlawanan. Dan juga dalam sebuah kaidah disebutkan anna fi'lal mahdzur yujib butlanaha fil ibadah. Butlanal ibadah, bahwasanya melakukan sesuatu yang terlarang di dalam ibadah konsekuensinya menjadikan ibadah tersebut menjadi batal. Menjadi batal. Barakallahu fikum. Fa'alaihi an yasta'nifas shalah. Lalu bagaimana? 6. Orang yang sudah kadung mendahului gerakan imam, yang pertama adalah dia harus segera bertobat. Kalau itu dia lakukan secara sengaja, maka dia harus bertobat. Kemudian yang kedua, karena sholatnya sudah batal, maka wajib bagi dia untuk mengulang kembali sholat dari awal. Nah, misalnya dia barakallahu fikum melakukan gerakan tersebut pada sujud rakaat pertama. Ya sudah, dia ulang kembali sholatnya mulai dari sujud tersebut, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian dia langsung sujud. Nah, sehingga oleh karena itu setelah imam salam maka diwajibkan bagi dia untuk menambah berapa rakaat lagi? 1 rakaat. Nah, fa'alaihi an yasta'nifas shalah. Maka wajib bagi dia untuk mengulang kembali salatnya. Wa man rafa'a minas sujud aw minar ruku' qabla imamihi fal hukmu wahidun. Barakallahu fikum. Jadi ini kesimpulannya. Adapun kalau seandainya dia melakukannya tanpa sengaja, nah menurut pendapat yang kedua, sama dengan pendapat yang pertama tadi, kalau dia ingat, maka hendaknya dia kembali pada gerakan awal tersebut. Barakallahu fikum. Karena dia diharuskan untuk melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat setelah imam. Setelah imam. Adapun musabaqatul imam, muwafaqatul imam, melakukan gerakan bersamaan dengan imam, dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-muwafaqatu fil aqwali la tadurru illa fi takbiratul ihrami wassalam. Menyamai gerakan imam atau bacaan imam, menyamai sebelumnya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi menyamai gerakan, menyamai imam di dalam sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu fil aqwal wal af'al, dalam bacaan dan dalam gerakan. Adapun fil aqwal, di dalam bacaan, al muwafaqatu fil aqwali la tadur illa fi takbiratul ihrami wassalam. Menyamai bacaan imam, serentak dengan imam di dalam membaca bacaan di dalam sholat, itu tidak membahayakan sholatnya, kecuali pada takbiratul ihram dan salam. Berarti tidak boleh, barakallahu fikum, serentak di dalam membaca takbiratul ihram dan salam bersama imam. Adapun bacaan-bacaan yang lain, nah, bacaan-bacaan yang lain, tidak mengapa bagi dia untuk bersama dengan imam atau bahkan mendahului bacaan imam. Misalnya di dalam sholat sir, kadang imam itu disunnahkan dalam sholat zuhur, asar, untuk mengeraskan bacaan sehingga terdengar oleh imam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang, nam diperbolehkan. Kadang-kadang, sekali-kali bagi imam untuk mengeraskan bacaan di dalam sholat sir sehingga terdengar oleh makmum. Dan ketika itu, barakallahu fikum, ketika makmum tahu bahwa imam membaca ini, membaca itu, membaca Al-Fatihah, tidak mengapa bagi dia mendahului bacaan imam. Nah, barakallahu fikum. Karena menyamai bacaan imam itu tidak mengapa, kecuali di dalam takbiratul ihram dan salam. Adapun pada bacaan-bacaan yang lain tidak mengapa, dan bahkan mendahului bacaan imam juga tidak mengapa. Barakallahu fikum. Adapun di dalam perbuatan gerakan rukuk, sujud, dan bangkit dari sujud, bangkit dari ruku, maka hukumnya barakallahu fikum tidak mengapa, akan tetapi khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Naam. Wa la tarka'u hatta yarka. Apabila imam itu ruku, maka rukuklah, dan janganlah kalian ruku sampai imam tersebut ruku. Dan dikatakan oleh para sahabat, kami, nam, para sahabat, barakallahu fikum, tidaklah mereka sujud, turun untuk sujud, kecuali setelah mereka melihat Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam pada posisi sujud. Nam, pada posisi sujud. Sehingga mereka tidak mendahului gerakan imam. Wallahu ta'ala alam bisawab, ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.